وَالتَّهْدِيدِ مَا تَنْخَلِعُ لَهُ الْقُلُوبُ. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras dan peringatan yang membuat hati gentar. يَقُولُ تَعَالَى, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, هَلْ يَنْتَظِرُونَ السَّاعُونَ فِي الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiada yang dinantikan oleh orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan dan orang-orang yang mencampakkan perintah-perintah Allah kecuali hari pembalasan segala perbuatan. Hari pembalasan segala perbuatan. Alladzi qad khasyya minal ahwali wasyada'idi wal fadha'i ma yuqalqilu qulubadh dhalimin. Di mana pada hari itu disisipkan segala hal yang menakutkan, menegangkan, mengerikan dan mengguncang hati orang-orang yang zalim. Wa yahiqqu bihil jazaa'a as-sayyi'a 'alal mufsidin. Balasan kejelekan atas orang-orang yang merusak. Wa dzalika annallaha ta'ala yatwi as-samawati wal ard wa tanathara al-kawakib wa tukawwira asy-syamsa wal qamar wa tunazzila al malaikata al kiram fatahitu bil khalaiq wa yanzilu al bari tabaraka wa ta'ala. Artinya, hal itu karena Allah akan melipat langit dan bumi, bintang-bintang jatuh berserakan, matahari dan bulan tergulung, para malaikat yang mulia turun dan melingkupi seluruh makhluk, dan pencipta yang mulia lagi maha tinggi turun. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah? Yang diinginkan oleh penulis rahimahullah adalah orang-orang yang merusak di bumi dari kaum musyrikin, baik merusak secara akidah ataupun merusak secara materi yang di bumi, merusak bangunan, merusak tempat-tempat fasilitas umum, merusak apa saja, apalagi merusak akidah. Ini juga termasuk perusak di muka bumi yang menyebarkan kesyirikan. Apakah mereka-mereka ini tidak takut tentang hari kiamat? Nah, itu dia, itu yang diinginkan oleh penulis. Yang mana di hari kiamat terjadi goncangan-goncangan yang begitu dahsyat. Yang mana di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala turun dan para malaikat. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Rabbmu datang dan juga para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Apakah mereka tidak takut itu? Apakah mereka tidak takut hari kiamat ketika mereka merusak di bumi? Apakah mereka tidak takut pemandangan Allah subhanahu wa ta'ala menggulung-gulung bumi, matahari, dan bulan? Itu dia pelajaran menarik dari apa yang disebutkan oleh penulis. Kalau bisa saya simpulkan, yaitu setiap ayat tentang hari kiamat adalah sebagai penahan untuk melakukan maksiat. Itu sangat-sangat benar-benar bermanfaat dan jitu, manjur untuk menghentikan manusia dari akhirat. Mudahannya begini contohnya. Ada orang tidak sholat, ada orang tidak puasa Ramadan, ada orang melalaikan kewajiban mengerjakan maksiat dengan semena-mena. Maka ingatkan, ingatkan ada hari hisab, ingatkan ada padang mahsyar, ingatkan ada semua dari perbuatan kita akan ditimbang. Ingatkan buku catatan amalnya, ingatkan akhirat. Lihat surat Al-Mutaffifin. Allah memperingatkan, dan ini banyak dalam Al-Quran. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Siksa wail bagi orang-orang yang berlaku tatfif, yaitu apabila jadi pembeli dia minta takaran tambahan, jadi penjual dia minta dia mengurangi takaran atau timbangan. Kemudian Allah mengatakan, lihat Allah menyinggung tentang akhir. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak ingat bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Nah, ini dia. Ya, apakah mereka tidak ingat bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim, hari yang agung. Yauma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Pada hari itu manusia bangun menghadap Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan penjelasan yang disebutkan oleh penulis bahwasanya di dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras, kemudian terdapat peringatan yang membuat hati tegar. Karena untuk orang-orang yang merusak di muka bumi, apakah kalian menunggu akan datangnya hari itu baru sadar gitu loh. Ya. Jadi pelajaran menarik pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudari, penahan yang paling jitu dari maksiat adalah ingat akhirat. Ingat hisab. Ingat semua yang berkaitan dengan permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Makanya tadi penulis menyebutkan hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti misalkan bintang berserakan, matahari dan bulan tergulung, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala turun. Ini tidak sembarangan berarti. Maka setiap maksiat apapun bentuknya, melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Maksiat itu kan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi maksiat adalah khilafut ta'ah. Kebalikan dari taat itu maksiat. Dan cabang maksiat itu ada dua macam. Meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan. Nah, kapan orang terkena ini maksiat, kebalikan dari ketaatan? Maka diingatkan tentang kehidupan akhirat. Kemudian saya lanjutkan. Fi dhulalin minal ghamam liyafsila baina ibadihi bil qada'il adli fatudha'ul mawazinu wa tunsharud dawawinu wa tabyadu wujuhu ahli sa'adah wa taswaddu wujuhu ahli syaqawati wa yatabayyazu ahlul khairi min ahli syar wa kullun yujaza bi'amalih fahunaka fahunalika ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi idza 'alima haqiqata ma huwa 'alayhi. Subhanallah. Artinya, dan pencipta yang mulia lagi maha tinggi yaitu Allah tabaraka taala turun dalam naungan awan. Dalam naungan awan. Ini termasuk daripada sifat Allah yang wajib kita imani. Turun. Ya. Allah turun. Turun dengan zat-Nya. Yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tanpa kekurangan, tanpa kerugian ataupun tanpa keburukan. Kita harus meyakini berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turun. Dan berdasarkan penjelasan ini Allah Subhanahu wa taala turun dari langit. Ya. Menuju Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika menghisab manusia. Kemudian untuk melerai di antara hamba-hambanya dengan keputusan yang adil. Melerai di sini maksudnya adalah membuat keputusan, yaitu menghukumi mana yang pantas untuk dihukum. Mana yang pantas untuk diberikan pahala, diberikan pahala. Dengan keputusan yang adil, lalu diletakkanlah timbangan. Dibukakanlah buku catatan, maksudnya buku catatan manusia. Dan berkenaan dengan timbangan, Pak, semua dari yang berkaitan dengan seseorang akan ditimbang. Dirinya akan ditimbang. Amalnya akan ditimbang. Buku catatannya akan ditimbang. Dirinya akan ditimbang sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika para sahabat menertawakan dua kak betis yang kurus yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh kedua betis tersebut di dalam timbangan lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, ya'ti yaumal qiyamah rajulun saminun 'azim la ya'dilu 'indallahi janah ba'udah. Akan datang pada hari kiamat orang gemuk dan besar, tetapi ternyata ketika ditimbang tidak ada beratnya di sisi Allah walau seberat sayap nyamuk. Artinya sayap nyamuk lebih berat dibandingkan dia. Menunjukkan bahwasanya orangnya akan ditimbang. Kemudian amal buku catatannya akan ditimbang. Seperti hadis tentang bitaqah. Buku catatan akan ditimbang. Dia mempunyai 99 buku catatan. Setiap satu buku catatan kalau dibentangkan seluas mata memandang. Dan semuanya isinya dosa. Kemudian diletakkan dalam satu kiffah. Kiffah itu adalah piringan timbangan. Diletakkan di situ. Kemudian ada amalnya yang lain ternyata. Yaitu menuliskan di sebuah kertas tulisan La ilaha illallah. Maka fatashatil sijillat, buku catatan amal kalah dengan timbangan. Toshat itu artinya adalah jatuh. Jadi saking beratnya kertas tadi, dia langsung kalau timbangan itu bluk. Nah, ini langsung keluar, kalah. Ya, saking utamanya kalimat tauhid. Ini yang kedua yang ditimbang, buku catatan amal. Yang ketiga, amal seseorang jangan ditimbang. Seperti ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang terakhir. Dan ada faedah menarik. Kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini pada hadis yang terakhir? Karena semua amalan yang berkaitan dengan yang diucapkan oleh Ustaz Abu Fairuz tadi malam, semua amalan beliau inginkan dikembalikan kepada Allah. Jadi Sahih Bukhari yang selesai ini seakan-akan ingin beliau katakan bahwa amalan ini adalah karunia dari Allah. Maka maha suci Allah atas apa yang telah Allah perbuat. Makanya beliau akhiri Sahih Bukhari dengan bacaan ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani 'ala al-lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini termasuk, makanya para ulama mengatakan fiqhul Bukhari 'inda tabwibih. Fikihnya Imam Bukhari itu ada pada bab-babnya. Itu fikihnya Imam Bukhari. Maka beliau itu sebenarnya ahli hadis dan ahli fikih. Maka sering sekali kan di dalam ilmu-ilmu fikih bahwasanya para ulama fikih mengatakan dan Imam Bukhari berpendapat seperti ini. Karena fikihnya Bukhari pada bab-babnya. Pengaturan Sahih Bukhari itu tidak sembarangan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Yang jelas amalan akan ditimbang. Ini kalau berbicara tentang amalan. Kemudian dibukakanlah buku-buku catatan. Maksudnya buku-buku catatan amal yang kita kerjakan, maka dicatat oleh malaikat. Jadi sebenarnya kita ini adalah penulis buku yang akan diterbitkan nanti pada hari kiamat. Semua dari kita. Ya. Lalu memutihkan wajah-wajah penghuni surga dan menghitam wajah-wajah penghuni neraka. Dan terjadilah perbedaan yang sangat jelas antara orang-orang yang baik dengan dari orang-orang yang jelek. Saya sering mengatakan, dan ini sebuah tema yang belum kita kupas, yaitu ingin sekali mengangkat sebuah tema dengan tema jelas berbeda. Apa maksudnya? Jelas berbeda, tidak akan pernah sama penghuni neraka, penghuni surga. Jelas berbeda, tidak akan pernah sama penghuni neraka jahanam yang penuh dengan siksa dengan penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana tidak akan pernah berbeda orang buta, tidak akan pernah sama orang buta dengan orang yang melihat. Sebagaimana tidak akan pernah sama kegelapan dengan cahaya. Tidak akan pernah sama. Dalam masalah misalkan tadi timbangan, dalam masalah tadi buku catatan amal, dalam masalah memutihkan wajah, ya, wajahnya menjadi bersinar orang-orang yang beriman kepada Allah, sedangkan orang-orang yang kafir, perusak, musyrik, mereka wajahnya menghitam, tidak akan pernah sama. Dari mulai dicabut nyawanya tidak pernah sama. Maka ini indah, menarik untuk dikupas. Jelas beda, tidak akan pernah sama orang yang diridhai oleh Allah dengan orang yang dimurkai Allah. Maka jangan pernah remehkan. Mungkin ada sebagian mengatakan, ah paling sebentar aja di neraka. Ya gak bisa. Ya. Dan tidak akan pernah sama. Kalau tadi antara kebaikan dan keburukan, juga tidak akan pernah sama derajat surga yang di bawah dengan derajat surga yang di atas. Sebagaimana tidak akan pernah sama neraka yang paling dalam dengan neraka yang paling atas. Maka ini perlu dikupas. Ini sebagai pembelajaran bagi kita untuk mengangkat kembali himmah, semangat agar menjadi orang-orang yang terbaik sampai akhir hayat. Karena tidak akan pernah sama. Ya. Tidak akan pernah sama kegelapan dengan terang benderang, enggak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama orang buta dengan orang melihat. Tidak akan pernah sama orang yang berjalan, orang yang naik onta, orang yang terbang, orang yang berjalan seperti kilat dengan orang yang ngesot di atas sirat. Tidak akan pernah sama. Maka ini menarik untuk dikupas. Jelas beda, tidak pernah sama. Seperti yang disebutkan ya, ayat yang favorit saya kalau lagi imam, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Beda hari ini wahai orang-orang berdosa, beda. Ya. Sebagaimana tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Enggak akan pernah sama. Makanya sebagian begini, orang berpikirnya itu begini. Ah, kita kan sudah paham ilmu agama, sedikit-sedikit enggak apa-apalah. Paling ustaz tuh tambahannya begitu-gitu aja. Oh, enggak bisa. Ya, jauhkan sifat itu. Ya. Makanya Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yaqul." Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Kalau dia sudah mencukupkan, merasa tidak butuh lagi, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Maka jangan sesuatu dianggap remeh, karena tidak akan pernah sama. Petunjuk dengan kesesatan, tidak pernah sama. Sebagaimana tidak akan pernah sama taubat dengan terus-menerus ngeyel di dalam kebatilan. Ini banyak contohnya. Jelas beda dan tidak pernah sama. Ini semua diambilkan dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba kita lihat berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yastawi. Ada yang berkaitan dengan surga, ya. Coba lihat surat Ar-Ra'd. Surat An-Nisa ayat 95. Dari mulai situ, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayru ulil dharari wal mujahidin fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang duduk tidak berperang dengan orang yang angkat senjata berjihad dengan dirinya, hartanya enggak sama. Jangan disamakan. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 100, qul la yastawil khabith wat thayyib. Tidak akan pernah sama buruk dan baik. Walau a'jabaka katsratul khabith, meskipun yang buruk itu membuatmu takjub. Kemudian yang lain dalam surat Al-An'am ayat 50, hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kalian tidak berpikir? Kemudian dalam surat Hud ayat 24, mathalul fariqain kal a'ma wal asam wal basir was sami. Perumpamaan orang beriman dengan orang kafir seperti orang buta dan orang tuli, dengan orang melihat dan orang mendengar. Hal yastawiyan, apakah akan sama? Maksudnya mustahil sama. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati, banyak di dalam Al-Qur'an contoh yang lain lagi, misalkan Fatir ayat 22, wa ma yastawil ahya wal amwat, tidak akan pernah sama orang hidup dengan orang mati. Seperti misalkan firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir itu seperti perumpamaan orang hidup dengan mati. Enggak sama. Ya, jangan disamakan orang yang lisannya selalu senantiasa bahas astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Yang cuma diam, bahkan lebih cenderung lisannya digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Enggak akan sama. Nah, ini makanya ini ayat-ayat yang menunjukkan ketidaksamaan, jelas beda, tidak sama. Yaitu perlu dikupas menarik. Surat Ghafir ayat 58. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wal musyi qalilan ma tadzakkar. Tidak akan pernah sama buta dengan melihat. Tunanetra dengan orang melihat, tidak akan pernah sama. Sebagaimana kata Allah, orang-orang yang beriman beramal saleh tidak pernah sama dengan orang yang tidak beriman dan beramal buruk, enggak akan pernah sama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 20. Nah, ini yang menjadi dalil utama, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan pernah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Tidak pernah sama. Maka jangan pernah remehkan. Lihat, penghuni surga merekalah orang-orang yang beruntung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kita berbicara masalah itu tadi? Karena penulis mengatakan terjadilah perbedaan yang sangat jelas, perbedaan yang sangat jelas. Ya. Maka mungkin faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari pagi ini yaitu perbedaan yang sangat jelas antara surga dan neraka beserta penghuninya, maka jangan remehkanlah perbedaan tersebut. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian penulis mengatakan, wa kullun yujaza bi amalihi. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Fa hunalika ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi idza 'alima haqiqata ma huwa 'alayhi. Orang zalim akan menggigit jarinya apabila ia mengetahui kondisinya saat itu. Menggigit jari maksudnya dia merasa menyesal. Kenapa enggak dari dulu saya gini? Ternyata tidak sama. Nah, begitu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa hadhihi al-ayatu sebelum saya sebutkan itu, makanya para ikhwah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan surat Al-Fajr ayat 21 sampai 23. Wa jaa rabbuka kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tidak sama sekali. Jika bumi telah diluntuh lantahkan, benar-benar luntuh lantah, datang Rabbmu dan malaikat bersap-sap, dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam, pada hari itu manusia akan mengingat, dan apakah mereka bermanfaat ingatan mereka tersebut. Ini tafsiran dari Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, bahwasanya wahai orang-orang merusak di bumi, ya, wahai orang-orang yang merusak bumi, ingat akhirat, ingat Allah datang, ingat neraka jahanam didatangkan, ingat padang mahsyar. Makanya beliau menyebutkan kemudian ayat hadis tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Itu hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allahul awwalin wal akhirin limiqati yaumin ma'lum." Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari mulai generasi pertama sampai makhluk terakhir untuk miqat, batasan hari yang telah ditentukan. Qiyaman syakhisatan absaruhum ila sama. Jadi bayangkan Pak, seluruh manusia berkumpul dalam satu tempat, kemudian mereka berdiri melihat ke langit. Yantaziruna fadlal qada, faslal qada. Mereka menunggu. Begitu aja Pak keadaan. Kapan datang, kapan. Nunggu keputusan untuk dimulai hisab. Wa yanzilullahu fi dhulalin minal ghamam, minal arsh ilal kursi. Pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang benar-benar kalau orang bermaksiat langsung. Kalau orang banyakkan nganga gitu, ketawa langsung. Pemandangan yang sangat mengerikan, pemandangan yang sangat menakutkan. Allah turun di awan, dalam naungan awan, dari arsy menuju kursinya Allah Subhanahu wa taala. Rasa kecil Pak manusia tatkala seperti ini, hilang semua kesombongan, hilang semua sifat ujub, hilang semua rasa manusia yang ada cuma hamba. Seakan-akan kita ini kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Maka yang seperti ini yang membuat hati kembali tumbuh, hati kembali ingin benar-benar menggapai ridha Allah. Tidak ada yang diselamatkan Pak pada saat itu, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah. Semua manusia akan berdiri menghadap ke langit wajahnya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman. Tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka pada saat itu ciut semua orang-orang yang sombong, yang congkak di dunia. Dan itu orang-orang yang pertama kali akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal jabbarun, ainal mutakabbir. Mana orang-orang yang sombong dan mana orang-orang yang melampaui batas. Kita baca ayat ini. Wa hadhil ayatu wa ma ashbahaha dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah al-muthbitina lis sifatil ikhtiyariyah kal istiwa wan nuzul wal maji wa nahwi dhalika min as sifat allati akhbara biha ta'ala an nafsih. Artinya, ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya adalah dalil bagi madhab ahlu sunnati wal jamaah yang menetapkan adanya sifat-sifat ikhtiariyah. Apa itu sifat-sifat ikhtiariyah? Yang tergantung kepada kehendak Allah. Jadi Allah ingin turun kapan saja? Terserah Allah. Allah ingin berbicara kapan saja? Terserah Allah. Allah ingin naik kapan saja? Terserah Allah. Itu sifat ikhtiariyah. Sifat sesuai dengan kehendak Allah. Seperti istiwa, ya, beristiwa. Seperti nuzul, turun. Seperti datang. Yang dan yang semacamnya dari sifat-sifat yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Atau akhbara biha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Fayuthbitunaha ala wajhin yaliqu bijalalillah wa 'azamatih. Mereka menetapkan semua itu sesuai dengan yang patut bagi keagungan Allah dan kebesarannya. Min ghairi tashbihin wala tahrifin wala ta'til khilafan lil mu'attilah ala ikhtilafi anwa'ihim. Mereka menetapkan semua itu sesuai dengan yang patut bagi keagungan Allah dan kebesarannya, tanpa ada penyerupaan dan tidak pula penyimpangan, berbeda dengan kelompok mu'attilah. Kelompok mu'attilah itu artinya kelompok yang meniadakan sifat Allah. Itu arti mu'attilah. Kelompok yang meniadakan sifat Allah. Dengan berbagai macam cabangnya, ya. Sebelum kita lanjutkan, minal jahmiyati wa mu'tazilati wal asy'ariyati wa nahwihim. Ya, yaitu seperti kelompok al-jahmiyah, al-mu'tazilah, al-asy'ariyah dan semisal mereka dari kalangan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat tersebut. Perhatikan baik-baik. Penulis ingin menyampaikan kepada kita sebuah pesan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ikhtiariyah. Sifat apa? Ikhtiariyah, sifat yang berporos kepada kehendak Allah. Kapan Allah ingin, Allah kerjakan. Kapan Allah tidak ingin, Allah tidak kerjakan. Allah ingin turun, turun. Allah ingin datang, datang. Ya. Kapan Allah ingin, Allah kerjakan. Itu namanya sifat ikhtiariyah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat ini. Di sana ada orang-orang yang tidak menetapkan sifat ini. Sebelum itu, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat ini. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan menetapkannya ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tanpa, lihat di sini, tanpa ada penyerupaan. Dan tidak pula penyimpangan. Ya. Tanpa ada menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah datang, turun. Berarti turun seperti raja turun dari singgasana. Enggak. Jangan disamakan. Kita menetapkan sifat Allah yang ikhtiariyah ini seperti istiwa. Allah beristiwa yang berada di tempat. Summa stawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Yaitu meninggi. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu mazhab ahlussunnah wal jamaah. Ya. Mazhab ahlussunnah wal jamaah. Yaitu menetapkan sifat-sifat ikhtiariyah. Tentunya dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tanpa ada perubahan, tanpa ada penyamaan, tanpa ada peniadaan. Beda dengan kelompok yang meniadakan sifat. Mereka enggak mau mensifati Allah. Seperti misalkan kaum Jahmiyah. Mereka katakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti enggak ada. Kenapa orang Jahmiyah kok seperti itu? Karena sebenarnya mereka punya niat baik, yaitu meniadakan kesamaan untuk Allah. Karena kalau Allah tinggi di atas, beristiwa di atas arsy, tinggi di langit, berarti kata mereka sama Allah nanti dengan makhluk. Maka ini yang dijauhi oleh mereka. Tetapi mereka jauh dari itu, masuk ke dalam lubang yang lebih dalam. Akhirnya mereka memakai akal mereka. Ya. Seperti juga kaum Mu'tazilah. Mereka enggak percaya dengan sifat atau tidak menetapkan sifat-sifat itu. tidak menetapkan sifat-sifat ini. Karena itu tadi, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun, berarti sama seperti makhluk. Maka mustahil Allah turun. Maka mereka mengatakan, yang turun itu rahmatnya. Nah, gitu. Nah, ini berarti meniadakan turunnya Allah. Dan ini merubah Al-Quran. Menta'wil Al-Quran dengan yang tidak pantas untuk ditakwil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kelompok Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah. Yang mana mereka ini juga hanya menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Ini kaum Asy'ariyah. Menetapkan sebagian sifat yang cocok untuk Allah. Misalkan Allah itu mempunyai ilmu, Allah itu hidup, Allah itu wujud, apa namanya? Kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith. Mereka tetapkan itu. 7 sifat untuk Allah yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat-sifat itu. Sedangkan sifat-sifat seperti istiwa, turun, naik, datang, maka mereka enggak menetapkannya. Kenapa? Karena tadi mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak seperti itu. Ketika kita ingin tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kita harus tetapkan sifat itu dengan cara menetapkan sifat tersebut dan mengatakan ini sifat tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak semisal dengan sifat para makhluk. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, ini permasalahan yang dibawa oleh penulis dan ini permasalahan akidah yang mendasar, akidah asma wa sifat. Zat yang kita sembah selama ini, nama dan sifat-sifat zat yang kita sembah selama ini, harus benar-benar kita memahaminya. Kemudian, mimman yanfi as-sifat wa yata'awwalu li ajliha al-ayat bita'wilatin ma anzalallahu 'alaiha biha min sultan. Lihat. Dan semisal dari mereka dari kolongan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat tersebut dan menta'wilkan ayat-ayat tersebut demi tujuan peniadaan dengan takwil-takwil yang tidak ada keterangannya dari Allah. Contoh, Pak. Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kata Allah, apa yang menahanmu untuk sujud kepada Adam, makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tangan Allah. Kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah punya tangan. Karena siapa yang memberitahu Allah punya tangan? Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Tetapi tangannya Allah yaliqu bijalali wa 'azamati, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak, tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Tangannya tidak ada kekurangan walau sedikit. Yang seperti ini bukan berarti kita mujassimah yang sering dituduhkan, yaitu mengorganikkan Allah, menjasmanikan Allah. Maka itu haram hukumnya. Cuma kita sekarang menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam diri. Nah, orang ini mentakwil. Enggak mau, kami enggak mempercayai itu. Karena kalau kami mengatakan itu berarti kami menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya tangan, maka manusia punya khaliq punya tangan. Ini berarti kami menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka bagaimana caranya? Maka mereka mengatakan, oh kita takwil aja. Kedua tangan itu dengan kedua nikmat atau kedua rahmat atau kedua kekuatan ditakwil, ditafsir dengan tafsiran yang lain. Maka kita katakan pada ikhwah sekalian, ini tafsiran batil. Kenapa? Karena belum pernah ditafsiri oleh Allah, Rasulnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Bal haqiqatuha al-qadahu fi bayanillah wa bayani rasulih wa az-za'mu bi anna kalamahum huwa alladhi tahassala bihi al-hidayah fi hadzal bab. Artinya, bahkan hakikat ta'wil itu hanyalah demi mencela penjelasan Allah. Jadi orang yang tidak percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu namanya mencela penjelasan Allah. Allah yang lebih tahu tentang dirinya, Allah menjelaskan tentang dirinya. Kenapa kok kita malah tidak percaya? Berarti ini mencela penjelasan Allah. dan penjelasan Rasulnya dan menganggap bahwa perkataan mereka itu membawa kepada hidayah dalam masalah ini. Akan tetapi mereka itu tidaklah memiliki dalil naqli sedikit pun, bahkan tidak pula memiliki dalil aqli. Fahaula laisa la ma'ahum dalilun naqliyun bal wala dalilun aqliyun. Nah, ini cukup dulu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kajian surat Al-Baqarah ayat 210. Masih ada yang tersisa dari apa-apa yang disebutkan oleh penulis, di antaranya sambungannya yaitu dalil naqli dan dalil aqli. Karena ini permasalahan panjang, saya takut waktunya tidak cukup, maka saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.